Tuhan tak setia memang selalu jadi malapetaka. Namun wanita yang bijaksana pasti menjadi impian tiap pria di dunia. Namun yang menjadi persoalan kita kali ini adalah bagaimana untuk berhati-hati terhadap wanita yang tak setia, rela menawarkan diri seakan penuh dengan gairah cinta, namun sesungguhnya ia menangkap, menjebak, menghabisi seluruh kehidupan, sehingga tiap kali langkah rasa sakit selalu ada di sana. Camkanlah, jangan hanya mengikuti hasrat diri, terjebak dalam nafsu tiada henti. Ingat, wanita susila yang tak setia selalu bisa menjadi masalah yang serius dalam kehidupan ini. Berhati-hatilah terhadap godaan dan gairah yang seringkali menghabisi dan tak bisa lagi terkendali. Jadi, pikirkanlah, wanita bijaksana memang dicari pria di seluruh dunia. Namun, yang tak setia itu bisa jadi malapetaka. Ia tak pernah berhenti pada satu pria. Ia selalu berganti dan mengumbar cinta. Kata-katanya manis, penuh janji dan komitmen yang luar biasa. Namun sejatinya, memang dia tak pernah mampu untuk setia. Kenalilah di mana engkau berada dan apa yang ada di sekitarmu, supaya kau tak menyesalinya di kemudian waktu. Camkan dan bijaksanalah Amsal mengajari kita. Semoga Anda mengerti.